Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. "Wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Apabila kalian melihat hilal Syawal, fa'ftiru, maka berbukalah. Yani selesai dari masa bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal. "Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Apabila ghumma di sana mendung, nah, faqduru lah, maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, "Fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30." Apabila cuaca mendung, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Dalam riwayat Imam Bukhari, "Fa akmilul 'iddata 30." Nah, dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Ini apabila mendung, sempurnakanlah dari bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kemudian tariqatus tsaniyah, yang kedua, gimana kita bisa mengetahui telah masuknya bulan Ramadan? Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, "Asyhadatu ala ru'yah." Nah, tariqah yang kedua yaitu asyhadah, kesaksian atas ru'yah, atau seseorang memberitahu tentang bahwa dia telah melihat hilal. Asyhadatu ala ru'yah au ikhbaru anha, atau mengkhabarkan bahwa dia telah melihat hilal. Fa yusamu bi ru'yati adli mukallaf wa yakfi ikhbaruhu bidzalik. Maka berpuasa dengan ru'yah adl, dengan ru'yah seseorang yang terpercaya, seseorang yang adl. Al-adl di sini yaitu seseorang yang istiqamah dalam agamanya. Naam. Fa yusam, maka berpuasa dengan ru'yah seseorang yang adl, mukallaf. Mukallaf di sini yaitu aqil balik. Naam. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalik, dan cukup dari khabar dia. Naam, walaupun satu orang dia telah melihat hilal, mengkhabarkan telah melihat hilal, maka berpuasalah. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Tarannas al-hilal," orang-orang melihat hilal, "fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anni ra'aitu." Kemudian aku mengkhabarkan bahwa aku telah melihat hilal. Nah, fasama, kemudian Rasulullah berpuasa, "wa amara an-nas bisiyamihi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang-orang ikut berpuasa. Hadis rawahu Abu Daud dan juga yang lainnya, wa ghairuh, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala kama fi al-Irwa. Baik. Ini tariqah yang kedua, yaitu mengkhabarkan bahwa dia telah melihat hilal walaupun satu orang, sebagaimana hadis yang kita baca, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa cukup pengkhabaran satu orang dia telah melihat hilal, hilal Ramadan, sawaun kana dzakaran aw unsa, walaupun dia seorang lelaki ataupun dia seorang wanita, dengan syarat dia mempunyai penglihatan yang jelas. Dia mempunyai penglihatan yang jelas. Nah, ketika dia melihat hilal, hilal Ramadan, mengkhabarkan bahwa dia telah melihatnya, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Nah, apabila dia mempunyai penglihatan yang jelas, kemudian dia seseorang yang al-adl, dipercaya apabila dia membawa khabar. Al-adl sebagaimana yang tadi kita sebutkan, seseorang yang istiqomah di dalam agamanya. Dan juga dia seorang yang mukallaf. Mukallaf sebagaimana tadi kita sebutkan adalah seorang yang aqil balik. Seorang yang berakal. Keluar kepadanya yaitu majnun. Kalau seseorang yang majnun mengkhabarkan bahwa dia telah melihat hilal, maka kita tidak menerima kabarnya. Kenapa? Karena dia ghair mukallaf. Majnun. Bisa saja dia berbicara ngelantur, ngomong ngelantur padahal dia mengatakan telah melihat hilal padahal dia tidak melihatnya, karena dia seorang yang majnun. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini tariqah yang kedua. Taib. Tariqah yang ketiga. At-tariqatu tsalitsah ikmalu iddati syahr Sya'ban 30 yawman. Yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Wadhalika hinama la yura al-hilal lailata 30 min Sya'ban ma 'adami wujudi ma yamna'u ru'ya min ghaimin aw qadarin aw ma wujudi syai' min dhalik. At-tariqah ats-tsalitsah, tata cara yang ketiga, kita mengetahui yakni telah masuk bulan Sya'ban. Kalau misalkan di sana tidak terlihat ru'yah hilal dikarenakan mendung, maka di sini sebutkan disempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wadhalika hinama la yura al-hilal, yakni ketika tidak terlihat hilal bulan Ramadan di malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Ma adami wujudi ma yamna'u ru'yah, dikarenakan di sana terdapat sesuatu yang menghalangi dari ru'yah. Min ghaimin, dari mendung, awan mendung. Au qatarin, atau dikarenakan di sana terdapat debu yang menghalangi dari ru'yah seseorang untuk melihat hilal. Au ma wujudi syai' min dalik, atau yang lainnya. Atau yang lainnya, yang di mana seseorang terhalangi di dalam melihat hilal. Naam. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal syahr 9 wa 20 yawman." Sesungguhnya bulan itu 29 hari. Innamal syahr 29 yawman. Fala tasumu hatta tarau hilal, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat al-hilal. Naam. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berbuka, yakni masuk ke bulan Syawal, sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, apabila ghumma tertutup oleh mendung, tertutup oleh awan. Fa'inukum ma'alaikum fakturulahu. Fakturulahu yaitu disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa ma'na ukdurulahu ay atimmu syahr Sya'ban 30 yawman. Ma'na dari fakturulahu yaitu sempurnakanlah oleh kalian bilangan dari bulan Sya'ban 30 yawman menjadi 30 hari. Lima sabata fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa in ghumma alaikum fa'uddu 30. Apabila mendung tidak terlihat hilal, fa'uddu, maka hitunglah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan juga sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Imam Muslim, fa in ughmi alaikum faqdur lahu 30. Apabila cuaca yang mendung maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Fa'akmilu iddata salasin, dalam riwayat Imam Bukhari, fa'akmilu al-iddata salasin, sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Dalam hadis Abi Hurairah, fa'akmilu iddata Syaban salasin. Nah, maka sempurnakanlah bilangan dari bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini tariqah yang ketiga di dalam mengetahui seseorang dalam memasuki bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang kitab siam pada pertemuan berikutnya.